terucap terdengar bagai lagu merdu. Kau nyanyikan untukku, kau bisikan untukku, terbuai daku dalam kabut mimpi. Bisikan untukku, tinggallah kini nada senyum.